semakin samudra. Ayo sahabatku, kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya, kau dan aku sahabat untuk selamanya, setia. Rakit kita ke hulu, renang-renang kita ke tepian. Kita berbeda untuk saling mengisi segala kekurangan kita. Menjadi sahabat untuk selamanya, atasi semua perbedaan, kau dan aku sahabat. Dah bahari-hari dia tak balik. Risau atuh.